Mitra Bisnis, Asosiasi Pengusaha Indonesia, APindo, akhirnya pasrah dan mencabut gugatan terhadap pemerintah Kota Tangerang dan Banten terkait revisi upah minimum yang dinilai ditetapkan secara sepihak. Meski dengan dicabutnya gugatan itu, aksi demo besar-besaran buruh di Tangerang tidak jadi dilakukan, APindo masih memiliki banyak kekhawatiran. Pasalnya, banyak perusahaan kecil dan menengah di kawasan Tangerang terancam gulung tikar jika dipaksa membayar UMP yang begitu tinggi untuk skala perusahaan seperti mereka. Untuk membicarakan mengenai kekhawatiran itu, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, apa yang mendasari kekhawatiran APindo? Cuma begini ya, kalau kita lihat pengalaman dari negara-negara maju seperti Korea, Taiwan, Thailand, semua pindahnya daripada pabrik-pabrik sepatu mereka dan lain-lain itu, kalau sudah upahnya itu sudah jauh lebih tinggi dari atas $5 per hari. Ya. Dan jika you bayangkan kalau di sekarang Banten itu mendapatkan upah itu sekitar $200 per bulan, you bagi kira-kira dia kerja 24 hari, 25 hari, itu mereka sudah terima $7-8 per bulan. Kalau di Thailand, dia pindah kepada industri-industri lain yang lebih membutuhkan tenaga-tenaga kerja seperti elektronik, mobil, segala. Karena ada tingkat dan karena buruh juga terbatas di sana, mereka bisa pindah gampang. Kalau di sini kan buruhnya banyak sekali yang belum bekerja atau yang kerja masih di sektor informal ataupun di sektor yang namanya macam-macam daripada kita punya buruh 70% itu masih bekerja di sektor informal. Dan itu susah sekali pindah. Siapa yang kasih kerjaan dia di tempat lain kalau dia pindah cepat, di mana kita menaikkan itu gaji itu terlalu tinggi begitu sekaligus. Sebab ini kan naiknya tiba-tiba bisa 30%, di mana inflasi kita 4%. Sedangkan dulu selalu APindo itu memberi guidance kepada Dewan Pengupahan kita, anggota-anggotanya itu, inflasi plus 5%. Itu kira-kira di sana yang 10 tahun ini kita selalu komprominya ke sana gitu. Tapi sekarang ini kan semua maunya naikkan tinggi-tinggi sekali, akhirnya perusahaan itu lari ke negara lain. Dan ini kan kasihan, karena itu yang paling banyak menerima buruh kita. Dan buruh kita kalau sudah dia pergi, kita nanti lebih susah cari kerjaan buat buruh-buruh kita, karena sebagian besar itu adalah unskilled gitu ya. Yang tidak mempunyai kemampuan tinggi, atau juga mesti bikin TKI lebih banyak begitu. Ini kan sebenarnya nggak baik. Itu yang sebenarnya saya perjuangkan untuk pengusaha kecil menengah dan padat karya ini, yang selalu orang usah pikirkan APindo itu cuma mengerjakan untuk yang gede-gede. Ya nggak perlu lah, yang gede-gede ini pasti udah bayar lebih dari itu. Bagaimana dengan rumor-rumor jelek mengenai Bapak yang berkembang saat demo-demo itu berlangsung? Itu saya selalu dituduh, selalu maunya saya pribadi gitu. Dalam rangka, wah dia punya ambisi apa. You mau ambisi apa, udah 71 tahun umur lu ambisi apa. Tinggal nunggu liang kubur aja besok. Apa lagi ambisi yang you mau. Semua udah cukup, terima kasih lah sama Tuhan, sama negara saya ini yang bisa membuat saya seperti sekarang ini. Saya bilang sama semua perusahaan itu yang namanya, usaha-usaha kecil menengah, asosiasi tekstil, asosiasi daripada sepatu, usaha kecil menengah, sekarang Anda lah yang berteriak. Kalau Sofyan Wanandi berteriak, selalu dianggap dia punya motif politik di belakang. Jadi sebaiknya jangan APindo dah, seperti biarlah yang lain-lain yang ngomong, soal mereka kan yang paling susah sekarang ini. Kita cuma mau membantu, tapi orang pikir kita ini membela yang gede-gede aja. Sedangkan di APindo itu lebih banyak pusat kecilnya daripada pusat gedenya. Kita 30% yang gede, 70% yang kecil-kecil yang anggota APindo itu, asal you tahu. Tapi orang kan nggak tahu. Yang dilihat yang gede-gedenya aja, itu susah jadi kita bicara di Indonesia ini. Kalau semua-semua itu mau dipolitisasi menurut saya. Demikian Sofyan Wanandi, saya Kiki Wijaya.